Bagaimana hukumnya kita saat makan sahur di tengah jalan, saat makan sudah terdengar adzan atau sudah terbit fajar? Kalau pertanyaan yang pertama masih mungkin ya, terdengar adzan. Sebab orang yang adzan itu mungkin di adzan tepat waktu, dia mungkin adzan agak cepat, kan begitu? Kalau adzannya agak cepat, itu nggak ada masalah. Dia adzan juga nggak ada masalah, makan aja. Karena itu di masa Nabi itu kan adzan ada dua. Ada adzan pertama, ada adzan kedua. Bilal di adzan pertama. Di sekitar ketika munculnya fajar kadhib. Fajar kadhib itu muncul sekitar, kalau kita di Indonesia mungkin sekitar 25 menit atau 35 menit sebelum apa? Adzan subuh. Jadi Nabi berkata dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna Bilalan yu'addinu bilail." Fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dina ibni Ummi Maktum. Sungguhnya Bilal itu adzan di malam hari. Maka makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar adzannya ibni Ummi Maktum. Jadi Bilal adzan pertama. Ketika Bilal adzan, Nabi perintah makan dan minum. Karena belum apa? Masuk waktu subuh. Tapi kalau ibni Ummi Maktum yang adzan, nah ini harus berhenti. Kenapa? Sebab dalam hadis dikatakan ibnu Ummi Maktum ini seorang yang buta. Dia tidak adzan kecuali kalau sudah dikatakan, sudah pagi. Nah, baru dia naik adzan. Karena sudah masuk waktu subuh. Jelas ya? Jadi kapan sudah terbit fajar subuh, tidak boleh lagi makan. Kalau ada makanan di mulut, dikeluarkan. Iya. Dia sedang minum, dia berhenti. Dia sedang hubungan suami istri, dia hendaknya berhenti. Jelas ya? Jadi semuanya kan pembahasan-pembahasan terkait fikih harus dipahami.